berkenaan dengan sifat istiqomah. Ada satu pertanyaan seorang jamaah pernah bertanya kepada saya. Ayahnya telah meninggal. Lalu di antara dia bersaudara itu hanya dia sendiri yang tidak mau melaksanakan hal-hal yang bid'ah. Sedangkan saudara-saudaranya plus ibunya itu melaksanakan hal-hal yang bid'ah. Dan yang bertanya ini dia masih boleh dikucilkan karena dia tetap istiqomah mempertahankan daripada sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditanyakan kemarin itu, dia tidak katakanlah menghadiri acara-acara sesudah kematian yang dia sendiri sudah mentradisi, dia tidak menghadiri. Lalu langkah selanjutnya, dia dimusuhi juga oleh ibunya dan saudaranya. Lalu bagaimana niatnya katanya untuk dia tetap untuk silaturahmi, jangan sampai putus hubungan kepada keluarganya yang katakanlah sudah berseberangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan ini saya kira banyak sekali terjadi di masyarakat. Ini hanya salah satu contoh yang dia itu berani menanyakan. Jadi dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang terjadi pada hari ini seperti kesempatan yang terjadi di masyarakat. Kadang saudara kita yang lebih keras dalam orang tua itu berpotensi tidak dibawa dengan sunnah. Saya katakan kalau orang tua lebih keras karena muamalah dengan orang tua itu muamalah yang khusus. Jangan hanya seperti yang tadi digambarkan. Walaupun orang tua kita kafir, Allah masih mengatur sisi muamalah itu sebagai. Lalu bagaimana jika kita ada saudara kandung yang juga orang? Jawabannya adalah tetap jika kita adalah beramal tetap kita melakukan apa yang dikatakan oleh Allah hati menasehat hati agar nanti diberikan di atas kita. Maka kita enggak boleh putus asa untuk tetap menyampaikan kepada mereka dengan metode nasihat yang terbaik. Berupaya lagi, enggak mau coba lagi. Sampaikan dengan sebaik-baiknya. Cara penyampaian yang baik itu bisa dalam bentuk lafaznya yang baik. Kita tidak menyatakan kamu bodoh, kamu sombong, kamu begitu. Tidak. Atau juga timingnya. Timingnya yang tepat. Ketika kita menyampaikan kepada pihak lain, apalagi saudara kandung. Sampaikan dengan cara yang baik. Apalagi saudara kandung itu lebih tua dari kita. Masa begitu saja kita perhatikan bagaimana Rasulullah menyatakan. Maka narifku fi syai'in illa zan. Wa manuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah sifat lembut selalu diadakan dan diamalkan, diterapkan dalam setiap perkara. Kecuali akan memperindah permasalahan itu. Problem menjadi selesai. Tetapi tidaklah sifat rifq. Sifat lembut ini dicabut, tidak diamalkan, diabaikan kecuali problem atau permasalahan akan semakin rumit. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah itu rafiq dan sangat suka kepada sifat rifq. Wallahu yu'ti 'alal rizqi ma la yu'ti 'alal unuf. Allah itu memberi keberhasilan melalui sifat ar-rifq yang tidak bisa dan tidak akan Allah berikan keberhasilan seperti itu melalui sifat keras. Maka sampaikan, wahai saudaraku, Allah menyatakan begini, ya kamu ini terus-terusan ayat-ayat, Allah loh. Terus gimana kalau enggak ayat? Masa mau menyampaikan di koran begini, wahai saudaraku, di novel begini, wahai saudaraku, enggak mungkin. Ya di Al-Quran. Ya kita jawab dengan baik. Oh ini berarti timingnya enggak pas. Mungkin dia lagi masalah itu, sudah selama itu. Ini penting. Yang kedua, tempuhlah cara-cara lain. Contohnya, seorang itu biasa dan cenderung mau menerima nasihat kalau dia sudah cinta kepada kita. Hilang rasa benci di hati dan sakit hati atau hasad atau dengki. Maka Rasulullah menyatakan salah satu bimbingannya, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah. Pasti kalian akan saling mencinta. Kita punya saudara, apalagi saudara kandung, hadiahkan kepada dia apa yang mungkin. Hadiahkan Al-Quran. Hadiahkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Lu dia orang mampu, Ustaz. Maka dari itu diberi hadiah, bukan sedekah. Kalau sedekah untuk orang yang tidak mampu. Ya. Tapi hadiah lebih luas. Ya. Lebih luas sifatnya. Termasuk kepada orang yang mampu pun boleh memberi hadiah. Berikan hadiah. Telepon, gimana baik kakak, sehat. Tidak harus kita setiap duduk berbicara urusannya ingkar mungkar itu tadi. Suatu saat mungkin Allah akan memberikan cahaya hidayah dalam kalbunya. Oh saudara saya ini baik ternyata. Dia menasihati saya bukan untuk menjatuhkan saya. Kalau enggak mampu secara lisan, toh ada media kan. Bisa kita beri tulisan. Kadang-kadang memang kalau secara lisan ya itu rentan adanya apa? Perdebatan. Kita juga tidak mensucikan diri kita. Kita mungkin saja salah kata. Ya. Salah kata. Akhirnya kesalahan kata kita ini memicu. Loh, kamu kok bilang gitu? Kamu merasa benar sendiri ya? Enggak enak akhirnya. Syaitan memanfaatkan. Maka dari itu tempuh dengan cara lain. Maksud yang saya maukan adalah berupaya lagi. Upayalah. Dia banyak melakukan bid'ah. Tidak semua orang yang melakukan bid'ah difonis sebagai ahlul bid'ah. Enggak. Ya, sebuah kaidah. Tidak semua orang yang jatuh pada amalan bid'ah kemudian kita fonis dia adalah ahlul bid'ah. Enggak. Mungkin saja dia melakukan hal itu karena dia enggak tahu. Ya sudah turun temurun seperti itu. Maka bersikap lembutlah kita. Upayakan. Kalau sudah enggak bisa, ya sudah memang hidayah bukan milik kita. Kalau dia mengikuti hawa nafsu, kita sudah berupaya lembut, pakai cara-cara lain sudah, tetap tidak mendapatkan hidayah. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya. Pamannya ini Abu Talib. Rasulullah itu orang yang paling cinta sama Nabi, sama Abu Talib. Dicinta dan dibela. Tapi gak bisa hidayah itu masuk ke kalbunya. Gak bisa. Sampai-sampai ketika itu turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad gak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Tetapi Allah, Nabi, apalagi kita. Allah juga menurunkan ayat untuk membangkitkan semangat Nabi dan tidak putus asa di dalam berdakwah. Kata Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Afatakunu anta 'alaihi wakila?" Apa coba perhatikan itu wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya dan tidak mau mengikuti al-haq. apakah kamu akan menjadi penjamin hidayah untuk orang ini? Enggak bisa sudah, karena dia mengikuti hawa nafsu. Tetapi kita tetap terikat kepada peraturan dakwah, peraturan amar ma'ruf nahi munkar. Lu kita harus tegas. Iya, ini yang kita hadapi saudara kandung lebih tua, apalagi ayah atau ibu. Hati-hati. Kalau ayah atau ibu, ya, jangan sampai kita membelalakan masa. Ini ayat lo ayah, ini hadis lo ayah. Ayahnya dipendelii, ya, dipelototi gini. Akhirnya kita bisa jatuh pada dosa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ayahnya musyrik ya, musyrik. Luar biasa penentangannya terhadap tauhid. Tetapi ketika berdialog dengan ayahnya, ketika berdakwah, dan ini satu prinsip sekaligus jawaban terhadap pertanyaan problem tadi. Cara memanggilnya, ya abati la ta'budi syaitan, ya abati, ya abati, ya abati. Ketika memanggilnya, kalimat ya abati itu lebih sopan dibandingkan ya abi. Ya aba, ya abuya. Kalimat ya abati dalam susunan bahasa Arab itu lebih sopan dan lebih beradab, sekaligus menunjukkan kasih sayang kepada ayahnya. Wahai ayahku, janganlah seperti ini. Wahai ayahku, ikutilah apa yang aku sampaikan. Wahai ayahku, diulang-ulang. Sampai ketika tetap menentang, tetap ucapannya salamun. Ucapan kesejahteraan untuk ayah. Berarti kepada ayah ada sistem dakwah khusus. Lebih khusus lagi untuk ibu demikian. Maka saya katakan jangan putus asa. Jangan memutuskan silaturahmi. Terus upaya. Siapa tahu suatu hari dia akan mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala alam. Namun bukan berarti kelembutan itu identik dengan kita berlepas dari atribut ketentuan Allah atau sunnah Rasul. Demi menjaga silaturahmi, kita ikut dalam acara yang menyelisih sunnah Rasulullah. Enggak. Bukan itu maksudnya. Ini dalam rangka dakwah Ustaz. Dalam rangka, oh enggak benar cara dakwah seperti itu. Dalam rangka menarik hati mereka, saya hadir dalam acara yang bid'ah itu tadi. Jangan. Tetapi kalau antum berusaha untuk menjaga hubungan silaturahmi, ada kesempatan lain. Saudara kita mau melakukan pernikahan, dibantu biayanya. Misalkan kalau nikah itu juga sunnah. Misalkan. Atau yang lainnya. Saudara kita sakit anaknya, operasi. Misalkan. Sudah jangan khawatir, saya yang tanggung, dia yang operasinya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana tadi sudah dikatakan, insyaallah 10 menit. Dan sekarang sudah 11 menit. Sejak azan tadi, ya, dispensasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berkesan dengan seperti yang saya tanya. Apa isinya waktu umpamanya dalam tersebut diberi kepada orang yang sudah meninggal dan yang seterusnya dan istilah apa saudara-saudara kita yang kita di sana harus melakukan jamaah, utamanya Ustaz sendiri. Mohon maaf Ustaz kami yang jauh-jauh ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan itu yang tentunya mengantisipasi pemikiran perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelar pahlawan nasional belum tentu menjadi gelar pahlawan akhirat. Ini penting. Kalau kebetulan kita sebagai putra atau cucu seorang yang mendapat gelar pahlawan nasional, jangan sampai kita berbangga. Tetapi sampaikan kepada orang yang memberi gelar itu, wah, dulu kakek kamu pahlawan nasional. Jangan pak, doakan Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, Allah ampuni dosanya, Allah beri rahmat dia, Allah madkhilhul jannah, masukkan dia pamanku itu ke jannah. Nah, karena gelar pahlawan nasional tidak mampu memberi apa-apa. Tetapi yang penting dan saya lebih menarik untuk dibahas, gelar syahid. Gelar syahid ini adalah gelar ilahi yang tidak bisa seorang memberikan predikat ini kepada orang lain ketika dia di dunia ini. Tidak bisa. Yang bisa dan boleh memberi gelar itu hanyalah Allah atau Rasulnya yang menerima wahyu. Sekarang sering kita mendengar ya, si fulan syahid, fulan syahid. Maka yang seperti ini dilalang di dalam syariat. Al-Imamul Bukhari rahimahullah yang hidup kurang lebih 1200 tahun yang lalu meletakkan sebuah bab khusus di dalam kitabnya, bab la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh dikatakan bahwa si fulan adalah syahid. Nah, itu Rasulullah menyatakan bahwa Umar adalah syahid Rasul karena Rasulullah menerima wahyu, berita dari langit. Nah, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Kata Allah, dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, termasuk perkara gaib itu masalah kalbu. Termasuk perkara gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat melalui panca indera kita ini. Maka dialah Allah yang maha mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali kata Allah, illa, kecuali seorang Rasul yang menerima wahyu dari Allah. Maka dilarang. Karena sebuah amalan yang kemudian seorang atau pelakunya akan mendapatkan gelar syahid, itu harus memenuhi dua hal penting. Amalan yang dilakukannya itu adalah benar, syar'i, memenuhi syarat-syaratnya, ini yang pertama. Yang kedua adalah pelakunya ikhlas. Pelakunya dalam melakukan amalan tersebut ikhlas. Siapa yang tahu ikhlas? Amalannya alhamdulillah secara zahir telah memenuhi persyaratan. Tetapi ada sesuatu di balik yang batin. Kita enggak tahu. Tapi boleh kita mendoakan semoga syahid. Semoga syahid. Yang sangat disayangkan sekarang adalah gelar-gelar ini semakin bertebaran. Pulang syahid, mati syahid, mati syahid. Belum tentu. Loh, ada tanda-tandanya, Ustaz. Iya, tanda-tanda boleh. Belum tentu juga tanda-tanda itu muncul. Kalau benar loh ya, beritanya. Kita nggak tahu. Kalau benar, tanda-tanda itu bukan berarti pasti telah terwujud gelar syahid itu. Hanyalah Allah. Para ulama melarang ucapan-ucapan seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mati sebagai syuhada. Kemudian Allah terima seluruh amalan kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Semoga yang sedikit ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah saya sebagai pembicara, menambah iman, dan menambah iman yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.